bersinarlah engkau bagaikan sang mentari yang memberi cahaya indah di sepanjang hari, dan terbanglah tinggi untuk menjemput mimpi dan buktikan bahwa